Bejaluk Soting. Yeah. Ini permintaan apa Karsa? Ada Sahara Rutin Monata. Sahara Jangan lupa like, share, dan subscribe. sih Mas Gujay. Wah.